وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdul Rahman Ibnu Nafir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8 yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala al-hadithu tsamin, al-hadithu tsamin, hadith yang ke-8, raddu kaidi syaitani wa tajdidu al-iman. Raddu, menolak kaidi syaitan, tipu daya syaitan, wa tajdidu al-iman, dan memperbaharui al-iman, keimanan, yaitu menolak tipu daya syaitan, was-was syaitan, dan memperbaharui keimanan. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang sifat seorang mukmin yang dia senantiasa istiqamah, sabat, kokoh dengan keimanannya, dan menjauhkan diri dari tipu daya syaitan, dari makar syaitan, dari was-was syaitan yang berupaya menyesatkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Al-Allamah Abdul Rahman Ibnu Nafir Ibnu Abdullah As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Jawami'ul Akhbar, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله, فإذا بلغ ما فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله, وفي لفظ ولا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, بل دري أبي هريرة رضي الله عنه بليوم بركاته, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال بركاته رسول الله عليه الصلاة والسلام, يأتي الشيطان أحدكم, syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul, lalu dia mengatakan, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, hatta yakula, sampai syaitan pun mengatakan, man khalaqa Allah, lalu siapakah yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا بَلَقَهُ فَلْيَسْتَئِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, فَإِذَا بَلَقَهُ, dan apabila telah sampai kepadanya, yakni dia mendapati hal tersebut pada dirinya berupa tipu daya syaitan, was-was dari syaitan, فَلْيَسْتَئِذْ بِاللَّهِ, maka hendaknya dia beristi'adah, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal yantahi, dan dia berhenti dari memikirkan hal tersebut, memikirkan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam lafad yang lainnya disebutkan, falyakul amantu billahi wa rusuli, hendaknya dia mengucapkan, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan para rasulnya. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lainnya pula Nabi mengatakan, wala yazalun nas yatasaalun, hatta yakuluna man khalaqallah. Dan senantiasa manusia yatasaalun, mereka bertanya-tanya, hatta yakulun, sampai mereka mengatakan, man khalaqallah, siapakah yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Adapun tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, ini telah kita jelaskan siapa beliau dan siapa nama beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Dan yang dimaksud dengan asy-syaitan adalah syaitan dari kalangan al-jin dan dari kalangan manusia. Karena syaitan itu ada dari jenis al-jin, ada pula dari jenis manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi-nabi itu musuh dari kalangan syaitan al-jin dan syaitan manusia, di mana sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya dengan ucapan yang indah, ucapan yang menipu, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan, baik dari kalangan al-jin maupun dari kalangan manusia, akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Dan syaitan, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak akan pernah berhenti untuk berupaya menggoda manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala semenjak tegaknya kebenaran. Maka pada saat itu pula syaitan iblis alaihi laknatullah dan bala tentaranya, mereka berupaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, yakni dari kalangan orang-orang yang beriman di antara kalian, yang tujuannya adalah untuk memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu jalan pun melainkan padanya terdapat syaitan yang menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman biyadih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat suatu garis untuk kami, garis yang lurus. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman, ini adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang banyak ke kanan dan ke kiri. Lalu Nabi mengatakan, hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini adalah jalan-jalan yang banyak, yaitu yang ke kanan dan yang ke kiri, yang mana tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang banyak tersebut melainkan padanya terdapat syaitan yang mengajak manusia kepada jalan tersebut, sehingga tidak ada satu jalan pun melainkan di sana pasti ada syaitan yang menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fama min tariqil khair illa wasyaitanu qaidun alaih. Tidak ada satu jalan kebaikan pun melainkan syaitan duduk di atas jalan tersebut, yang berupaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, subulus syaitan, jalan-jalan syaitan itu sangat banyak sekali, di mana setiap pintu dari pintu-pintu dosa dan kemaksiatan untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan-jalan syaitan dengan bentuk jamak. Dengan bentuk jamak, yang menunjukkan bahwa jalan-jalan syaitan, jalan-jalan penyimpangan, kesesatan, itu sangat banyak sekali. Sedangkan sabilul haq, jalan kebenaran, jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal, yang menunjukkan bahwa jalan kebenaran, jalan yang lurus itu hanya satu. Itulah jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-An'am, Allah jalla wa ala menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan yang lurus, jalan kebenaran, dengan bentuk mufrad, dengan bentuk tunggal, sirati, yang menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jalan-jalan syaitan, jalan-jalan penyimpangan, kesesatan, dengan bentuk jamak. Wala tattabi'u subul, as-subulu jamak dari sabil, yang menunjukkan bahwa jalan-jalan syaitan, jalan-jalan penyimpangan itu sangat banyak sekali. Fala tattabi'us subul, maka jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang pintu-pintu masuk syaitan untuk menggoda manusia, menyesatkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna madakhila asyaitan thalatha, bahwa tempat masuknya syaitan untuk menggoda manusia, memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada tiga. Ada tiga jalur yang mana syaitan masuk kepada tiga jalur tersebut. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, at-tazayyul wal-israf. At-tazayyul wal-israf, yaitu jalur melampaui batas, berlebih-lebihan. Ini jalur yang pertama yang dimasuki syaitan untuk menyesatkan seorang hamba dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sikap gulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Kata para ulama, asy-syai'u idza tajawaza 'an haddihi inqalada ila diddih. Sesuatu itu apabila melampaui batas, maka dia akan berubah menjadi lawannya. Seperti halnya seorang yang minum obat, apabila dia melampaui batas, yakni overdosis, maka tidak akan menyembuhkan, bahkan sebaliknya, akan memudaratkannya. Waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyata was-salamah. Demikian pula halnya seorang yang menjalankan ibadah, seorang yang menjalankan, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk bersikap gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq, wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap gulu, melampaui batas di dalam agama kalian tanpa hak. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas, celakalah orang-orang yang melampaui batas, celakalah orang-orang yang melampaui batas. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. Bahkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun fakunu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kalian melampaui batas di dalam menyanjungku, di dalam memujiku. Nabi alaihi salatu wassalam melarang umatnya untuk bersikap gulu, berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kaum Nasara, mereka melampaui batas di dalam menyanjung dan memuji Isa alaihi salam. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan Al-Masih, yaitu Isa alaihi salam, adalah anak Allah. Maka ini adalah merupakan sikap melampaui batas terhadap Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam melarang umatnya untuk melampaui batas di dalam memuji beliau. Sebagaimana kaum Nasara, mereka melampaui batas di dalam memuji Isa alaihi salam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Fakulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kapan seseorang dia melampaui batas, bersikap gulu, berlebih-lebihan, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Islam kita diajarkan bahwa agama ini adalah agama yang mudah, jangan dipersulit. Tidaklah yang mempersulitnya, melainkan pasti dia akan terkalahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, menginginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, inna hadad dina yusrun walai yushaddad dina ahadun illa ghalabah, illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, dan tidaklah yang mempersulitnya, melainkan dia pasti akan terkalahkan. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jalur yang pertama yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang dimasuki syaitan untuk menggoda manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. At-tazayyul wal-israf, yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan. Dan ini ma'asyaral muslimin rahimahukumullah, dalam segala perkara, dalam segala perkara tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melampaui batas, baik itu ketika makan ataukah ketika minum, ketika berpakaian, bahkan dalam perkara ibadah sekalipun tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, dan bersedekahlah kalian." Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tinggalkan dua perkara, min ghairi sarafin wala makhilah." Yang pertama, tinggalkan berlebih-lebihan, melampaui batas. Dan yang kedua, wala makhilah. Demikian pula kesombongan. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jalur yang pertama yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua yang dimasuki syaitan untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, al-ghaflah. Al-ghaflah, kelalaian. Lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai bahwa dia telah banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dia harus bertobat darinya. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kelalaian inilah yang dijadikan syaitan sebagai jalur pintu masuk untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu seorang mukmin hendaknya dia senantiasa menghubungkan hatinya kepada Allah. Jangan sampai dia lalai dan lupa dari Allah. Kapan seseorang dia lalai dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dijadikan kesempatan bagi syaitan untuk menyesatkannya, untuk memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastagfiru, fa inni atubu fil yaum 100 marrah." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya 100 marrah, 100 kali. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam, manusia terbaik umat ini, yang dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertobat kepada Allah pada setiap harinya sebanyak 100 kali. Dan beliau senantiasa menghubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah lalai dan lupa dari Allah Azza wa Jalla. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang bukan rasul, yang tidak ada jaminan sebagai ahlul jannah, yang banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hendaknya kita senantiasa menghubungkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai kita lalai dan lupa dari Allah Azza wa Jal. Jangan menunda-nunda, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa qala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka berzikir mengingat Allah dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Disampaikan kepada mereka kebenaran, fatala alaihimul amad, namun mereka menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqasat qulubuhum, sehingga mengeraslah hati-hati mereka. wa katsirun minhum fasikun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jalur yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu al-ghaflah, kelalaian. Yang kelalaian inilah dijadikan syaitan sebagai jalur pintu masuk untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jalur yang ketiga dari pintu masuk syaitan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau rahimahullahu taala, takallufu ma la ya'nihi bi jami'il umur. Takalluf ma la ya'nihi bi jami'il umur, yaitu membebani dirinya, dia membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam segala perkara. Ini pula jalur bagi syaitan untuk menggoda manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam segala perkara. Dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya keislaman seseorang, termasuk sempurnanya keimanan seseorang adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini termasuk di antara kesempurnaan iman seseorang. Termasuk baiknya keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sehingga apabila seseorang dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, baik dalam perkara dunia, terlebih dalam perkara akhirat, maka ini termasuk di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya, maka dia pun akan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaagu azaaqa Allahu qulubahum, ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka. Benarlah apa yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi taala alaih. Beliau mengatakan, min alamati i'radillah taala anil abdi ay yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah dia menjadikan kesibukannya terhadap perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat dan kita menyaksikan kebanyakan manusia dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, mereka sangat semangat untuk melakukannya. Mudah bagi mereka untuk mengeluarkan harta mereka seperti air yang mengalir. Ini kebanyakan manusia. Namun sebaliknya, dalam perkara kebaikan, dalam urusan akhirat, berat bagi mereka untuk melakukannya. Sulit bagi mereka untuk mengeluarkan harta mereka. Ketika ada pembangunan masjid misalkan, maka berat bagi mereka untuk mengeluarkan harta mereka untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, dia berinfak, bersedekah untuk pembangunan masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuatkan, membangunkan rumah baginya di dalam al-jannah. Demikian pula kebanyakan manusia, mereka lebih suka membaca sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Naam, mereka lebih suka membaca koran daripada membaca Al-Quran. Naam, ini kebanyakan manusia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, manfaatkan umur dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang akan memberikan manfaat, baik dalam kehidupan dunia kita, terlebih dalam kehidupan akhirah. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan fa in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Kata Nabi, bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang akan mendatangkan manfaat, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian bermalas-malasan. Dan apabila menimpamu sesuatu yang tidak engkau sukai, maka jangan engkau mengatakan kalau seandainya aku melakukan demikian dan demikian pasti akan terjadi demikian dan demikian. Yakni jangan kalian berandai-andai, akan tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al, apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya law, berandai-andai, kalau seandainya itu akan membuka pintu bagi syaitan untuk memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tiga jalur syaitan untuk menggoda manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara jalur yang lainnya, atau di antara cara syaitan untuk menggoda manusia dan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi, ya'ti syaitanu ahadakum fayakul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yakula man khalaqa Allah. Kata Nabi, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai dia mengatakan, lalu siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syaitan apabila hendak menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukannya dengan cara at-tadarruj, dengan cara al-istidraj, dengan cara bertahap. Ini cara syaitan untuk menyesatkan manusia, dengan cara bertahap, tidak serta-merta menyesatkan mereka pada saat itu. Naam, namun mereka bertahap. Syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan manusia, dan seterusnya. Maka seorang mukmin dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan mengatakan, lalu siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ini adalah merupakan bentuk tipu daya dari syaitan, was-was dari syaitan yang berupaya untuk menyesatkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ketika seseorang mendapati hal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Fa idza balaghahu falyasta'iz billah. Dan apabila dia mendapati hal tersebut, mendapati was-was dari syaitan, tipu daya dari syaitan, maka hendaknya dia beristi'adah, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yantahi, dan dia berhenti memikirkan hal tersebut. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lainnya Nabi mengatakan falyakul amantu billahi wa rusuli, hendaknya dia mengucapkan aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin apabila dia mendapati di dalam hatinya berupa was-was dari syaitan, tipu daya dari syaitan yang berupaya untuk memalingkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia melakukan tiga perkara sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini. Yang pertama al-isti'adah, dia memohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia berhenti dari memikirkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Maka ini tiga perkara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang mendapati di dalam hatinya ada was-was dari syaitan. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man wajada min hadzal waswas falyakul amanna billahi wa rusulihi thalatan fa inna dhalika yudhibu anhu. Barang siapa yang mendapati pada dirinya waswas dari syaitan, maka hendaknya dia mengucapkan kami beriman kepada Allah dan rasulnya tiga kali. Falyakul amanna billahi wa rusulihi, sebanyak tiga kali. Fa inna dhalika yudhibu anhu, karena sesungguhnya yang demikian itu akan menghilangkan was-was tersebut. Bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa disunnahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ketika seseorang mendapati di dalam hatinya berupa was-was dari syaitan. Li anna asyaitan idza sami'a adz-dzikra, yakni la ilaha illallah, khanasa. Karena syaitan apabila mendengarkan zikir, yakni la ilaha illallah, maka syaitan akan khanas, yakni ab'ad. Dia akan semakin jauh dari hamba tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, khuturat al-wasawis asy-syaitaniyah allati yulqiha asy-syaitan fi raw'il mu'min. Faedah yang pertama, khuturatu al-wasawis asy-syaitaniyah, bahayanya tipu daya syaitan, allati yulqiha asy-syaitan fi raw'il mu'min, yang mana syaitan melemparkan was-was tersebut pada pemikiran seorang mukmin, yang tujuannya adalah untuk memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, annasyaitan yatarabbas bi bani adam hatta yuqi'ahu fi syarri wal kufri, bahwa syaitan akan senantiasa mengintai anak Adam, mengintai manusia sampai dia pun terjatuh dalam keburukan dan kekufuran. Kemudian yang ketiga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna man wajada fi nafsihi min hadhihi alwasawis fa alaihi bi thalathati umur. Barang siapa yang mendapati di dalam hatinya berupa was-was dari syaitan, maka hendaknya dia melakukan tiga perkara sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia beristi'adah, kemudian yang kedua dia berhenti dari memikirkan hal tersebut, dan yang ketiga dia mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.